Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab At-Taqrirat As-Sadidah ya. Pendahuluan yang kedua yaitu menjelaskan tentang Imam Madhab Asy-Syafi'i ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyan a'immatul madhab. Wa min ahammi ruwatil madhabil qadim. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Abu Tsaur wa Ja'farani wal Karabisi. Termasuk dari para periwayat madhab Qadim Imam Syafi'i yang paling besar, ulama-ulama besar adalah empat orang ya. Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Ja'farani, dan Al-Karabisi. Wa min talamidzil imam alladzi naqalu anhu madhabul jadid Al-Muzani. Dan termasuk dari murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan pendapat-pendapat madhab jadidnya adalah Al-Muzani, Al-Buwaiti, Ar-Rabi, Al-Muradi, Harmalah, Rabi Al-Jizi, Yunus bin Abdul A'la, wa yusamihi sayhuhu Al-Imam Asy-Syafi'i Rawiyatul Madhab. Jadi Imam Syafi'i menyebut mereka dengan Rawiyatul Madhab ya. Wa kulluhum tuwaffu fil qarni tsalitsah. Mereka semua meninggal di abad yang ketiga ya, kurun ketiga. Sumaja abadaha ula'i ajyalun wa tabaqatun katsirah minal ulama min abrazihim Abu Imam Ibnu Suraj. Lalu setelah mereka muncul beberapa ulama besar, termasuk darinya adalah Imam Ibnu Suraj, Wal Qafal Al Kabir Asasi, wa Abu Hamid Al Isfaroi ini, Wal Istokhri, Wal Marwazi, wa Abu Abu Hurairah, Ibnu Abi Hurairah wa Ibnul Qas di kurun yang keempat ya, fil qarni rabi. Tsumma al-Mawardi, lalu al-Mawardi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, Abu Muhammad Al-Juwayni wa ibnuhu putranya Imam Haramain. Imam Haramain itu putra ya, putra dari Muhammad Al-Juwayni. Baihaqi, Bandaniji, Mahamili, Qafal Shaghir, Al-Marwazi, Qadhi Husain, Furani, Mas'udi, Ibnu Sobak Mutawalli di kurun yang kelima ya, fil qarnil hamid. Tsumma al-Ghazali Hujjatul Islam. Lalu muncullah Imam Ghazali Hujjatul Islam ya, argumentasi Islam. Sasi, Baghawi, Imrani fil qarnis sadis di kurun yang ke-6. Tsumma Ibnu Shalah, lalu Ibnu Shalah wal Qaswini wal Izzu Ibnu Abdul Salam wal imamanul kabiron, dan dua imam besar An-Nawawi Ar-Rafi'i Syaikhul Madhab. An-Nawawi dan Rafi'i ini dinamakan dua guru madhab. Wabnul Farkah wabnul Daqiq Al-Aid fil qarni sabi ya, di kurun yang ke-7. Tsumma Ibnu Rif'ah, lalu Ibnu Rif'ah wa Taqiyyu As-Subki wal Qamuli wal Isnawi wal Adra'i wal Bulkini wabnul Mulakin wa Zarkasi wabnul Naqib wa Syaraf Al-Barizi wal Muhib At-Tabari fil qarni tsamin di kurun yang ke-8. Tsumal Waliyul Iraqi, lalu Wali Al-Iraqi wa Taqiyyus Hisni. Jadi tadi ada Taqiyuddin Subki, lalu ada Taqiyuddin Al-Hisni ya. Wasiyab Ibnu Ruslan Shahibus Shafati Zubat, penulis Shafati Zubat ya. Wa Ibnu Qadi Subhah wa Ibnu Mujajjaj wa Damiri wal Jalal Al-Mahalli wal Aqfahisi wa Ibnul Muqri wa Abdullah bin Abin Abdurrahman Bafadol wa girihim minal qarni fi qarni tasi, kurun ke-9. Tsumal Imam Jalaluddin Asyuti. Nah, ini kurun yang ke-10 ini. Ini yang biasa kita kenal ya. Jalaluddin Asyuti, Syekh Islam Zakaria Al-Ansari wal Khatib Syirbini wa Sihab Ar-Ramli wa Ibnu Husamsuddin ya, Syamsuddin Ar-Ramli, wa Ibnu Hajar Al-Haitami wa Abdullah bin Umar ba Mahramah wa Ibnu Qasim Al-Abadi wa ba Kusair wa Ibnu Ziyad di kurun yang ke-10. Wal Burhan Al-Birmawi, ini penul Hasyiah Fathul Qorib ya. Wa Ali Asy-Syubramalisi wa Rasidi wa ghairuhum fil qarnil hadil asar, kurun ke-11. Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Faqihul Hijaz, ahli fikih di kota Hijaz. Wa Sulaiman Al-Jamal, penulis Hasyiah Fathul Wahab ya. Wa ghairihim, dan juga Hasyiah itu Tafsir Jalalain fil qarni tsani atsar di kurun ke-12. Wal Bajuri, ya ini semakin dekat ini. Wa Syarqawi wal Bujairmi Abdullah bin Husain bal Faqih Abdullah bin Ahmad Ba Sudan, Wa Sa'id bin Muhammad Ba Asun, Wa Abdurrahman bin Sulaiman bin Ahdal, Wa Ali Ba apa ini? Sibrin ya, Wa Girihim fil Qarni Tsalitsa Asyar, di kurun yang ke-13. Wa Sa'id Alawi bin Ahmad As-Sakaf, ini sudah kurun 12 ya. Sekarang kan kurun berapa? 14 ya. Wa Sa'id Alawi bin Ahmad As-Sakaf, Ahmad bin Zaini Dahlan, Wa Bakri Sato, ini pengarang Ianah Bakri Sato, Wa Abdurrahman Al-Mashhur, Wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, Wa Abu Bakar bin Ahmad Al-Khutib, Wa Abdullah Ba Jamal Jammah ya, Wa Abdullah bin Umar Asyadiri, Ahmad bin Umar Asyadiri, Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf, Wa Muhammad bin Hadi Al-Sakaf, Wa Muhammad bin Salim bin Hafid, Bagurihim fil Qarni Rabi Asyar. Ini sudah kurun ke-14, ini sudah generasi kita ini ya. Sudah generasi kita. Wa ghairuhum miman abda'a wa zahara wa alafa fil kurun al-mutakhirah. Dan selain dari mereka, para ulama yang menjelaskan dan menulis beberapa kitab ya di kurun terakhir. Radiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada mereka semua. Warijal madhab umuman aksaru min an tuhsiyahal awrok. Dan para ulama madhab secara umum itu lebih banyak daripada tulisan-tulisan tadi. Tidak bisa dibatasi dengan hanya selembar kertas ya. Wa yafi fi dzalika kitabul Imam As-Subki Tabaqatus Syafi'iyyah Al-Kubra fi asrati mujalladat. Dan kalau ingin membaca yang lebih lengkap lagi, bacalah kitab Tabaqat Syafi'iyyah Kubra ya, ditulis oleh Imam As-Subki, jumlahnya 10 jilid ya. 10 jilid. Alladzi yubayyinu madza kathrati ulama al-madhhab wa madza al-khidmah at-tammah allati khutiya biha madhhabuna. Membani sa'il madzahib hatantama ilaihi a'immatul jami'il funun wa a'midatuha. Di dalam kitab itu menjelaskan banyak sekali ulama madhab dan bagaimana mereka melayani ya, melakukan pelayanan yang sempurna yang menulis madhab kita antara beberapa madhab sehingga mereka ya menjadi para imam di semua matan dan menjadi sandaran bagi mereka semua. Faminal usuliyin al-juwayni sahibul burhan. Termasuk dari para ulama bidang usul fiqh adalah al-juwayni, penulis kitab al-burhan, wal-ghazali sahibul mustasfa. Imam Ghazali menulis kitab al-mustasfa, war-razi sahibul mahsul, Fahruddin ar-razi menulis kitab al-mahsul, wa-taj as-subgi sahibul jam'il jawami. Tajuddin as-subgi penulis kitab jam'il jawami, wal-baydawi sahibul minhajil usul. Al-Baydawi menulis kitab Minhajul Usul wa ghairuhum dan selain mereka. Wa kudum hadhihi hiya min a'dhami kutubil usul ala al-itlaq. Dan kitab-kitab yang disebutkan ini adalah kitab-kitab usul fiqh yang paling besar ya. Paling besar artinya paling dijadikan rujukan di madhab Syafi'i. Wa min al-khuffadhi al-muhaddisin. Dan beberapa ulama ahli hadis di bidang hadis al-a'immah ad-Daruqutni, yaitu Imam Daruqutni, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Abu Nu'aim, Ibnu Al-Mundir, Al-Khattabi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafidz Al-Baihaqi, Sahib Sunan, penulis kitab Sunan ya, Sunan Baihaqi, Wa Zain Al-Iraqi disarai dengan apa itu? Qomi'ut-Tughyan ya. Wa Abdul Qahir Al-Baghdadi wal Fahrur Razi Sahib Matalib Al-Aliyah fil Ilmi Ilahi, ilmu ketuhanan. Wal adud al iji wal amudi wal alla al baji wal asfihani wa taftazani wa ghairuhum wa min al mufassirin. Termasuk ulama madhab Syafi'i yang menulis di bidang tafsir, al mawardi sahibi tafsir, wal hazin wal bagawi sahibi ma'alimi tanzil wa ghairuhum wa min al qurra al ajabari. Qurra ini ahli bacaan Al-Qur'an. Wa ibnul jazari sahibun nashr wa Syihab al Kostolani, Gaminal Lugawiyin wan Nuhat, termasuk dari bidang lugat ya, bahasa dan nahwu. Abu Hayyan Al Andalusi, Ibnu Malik Sahibul Alfiyah, Ibnu Aqil, Ibnu Hisham, Wal Fairus Abadi Sahibil Kamus wa ghairuhum. Ini biasanya di banyak digunakan ya kitab Al-Qamus. Wa min a'immatis sufiyah al-arifin Al-Qusairi sahibur risalah Qusairiyah wal Imam Al-Ghazali wal Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad penulis risalah Muawanah ya. Wa 'adadun kabirun minal a'immah wal ulama al-musyarikin fi sata asnafil ulum wal ma'arif, dan masih banyak lagi beberapa ulama yang menulis di banyak disiplin ilmu ya. Falisan mujizun antarihil madhab. Terbentuknya madhab. Ya talah khosu tarihul madhab fi khomsati marohil. Terbentuknya madhab ini terbagi menjadi tiga masa ya. Al-marhalah al-ula at-taksis pendirian madhab. Wan tahat biwafatil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa tarakalana kitabahul wa ghairahu. Jadi era pertama ini berhenti dengan wafatnya Imam Syafi'i dan beliau meninggalkan kitab kepada kita, yaitu kitab Al-Um dan yang lain. Al-marhalah ats-tsaniyah marhalatun naqli. Era kedua adalah era periwayatan madhab ya. Apa itu naql itu ya, periwayatan. Kutipan ya, periwayatan. Wa qama bi fiha talamiduhu wa ashabuhu bi naslil madhab wa min aswiri kutubihi muhtasar al-Imam Al-Muzani. Jadi yang berperan dalam era ini adalah para murid beliau yang menyebarkan madhabnya, dan kitab yang paling populer dari kitab-kitabnya adalah Muhtasar Muzani. Al-marhalah ats-tsalitsah era ketiga, marhalatu tadwini furu'il madhab wa tawassu' fi masailih wa tatamatsalu dhuhuri tariqain. Era ketiga adalah era pembukuan ya, pembukuan cabang madhab dan juga pelebaran masalah. Ini bisa terlihat dari dua kelompok besar, yaitu Tariqatul Iraqiyyin, kelompok Irak ya, wa ala ra'siha Syekh Abu Hamid Al-Isfiraini. Termasuk dari ketua kelompok ini adalah Abu Hamid ya. Wa tabi'ahu Al-Mawardi wa Abu Thayyib At-Tabari wal Bandaniji wal Mahamili wa Sulaim Ar-Razi wa ghairuhum. Ini kelompok dari Irak. Wa tariqatul Khurasaniyyin, kelompok dari Khurasan ya. Kalau tidak salah Iran ini. Wa ala ra'si Al-Qaffal As-Saghir Abu Bakar Al-Marwazi. Ini ketuanya ya. Wa tabi'ahu Abu Muhammad Al-Juwayni wa wal Furani wal Qadi Husain wa Abu Ali As-Sinji wal Mas'udi wa ghairuhum. Al marhalah al rabi'ah marhalat tahrir. Tahrir ini pembenaran kembali itu apa namanya? Tahrir itu ya editing ya, semacam diedit gitu ya, dibenahi kembali, pembenahan. Wa kanat ala yadai sayyikhoyil madhab Rafi wa Nawawi fi kutubihima allati min ahamiha al-muharrar wa syarhu al-kabir wa syarhu khurik wa syarhu as-sughir. Jadi di era ini dua ulama besar adalah Rafi dan Nawawi ya, termasuk dari kitab keduanya yang paling penting adalah Muharrar, Sarah Kabir dan Sarah Sogir, kilahuma alal wajiz lil Ghazali. Sarah Sogir dan Sarah Kabir itu keduanya mensarai dari kitab Al Wajiz karangan dari Al Ghazali. Wa salah satu halir Rafi'i. Tiga kitab itu ditulis oleh Rafi'i. Wal minhaj wal majmu' sarhu muhaddab Asy-Syirazi wa Raudhatut Thalibin salah satu halin Nawawi. Kemudian tiga kitab berikutnya adalah Minhajut Thalibin, Majmu' dan Raudhah ya, Raudhatut Thalibin. Itu ketiganya ditulis oleh Imam Nawawi. Haitsu qama bi tahriri masail madhhab wa adillatihi. Jadi Imam Rafi'i dan Nawawi keduanya itu benar-benar mengedit ya masalah-masalah madhab dan beserta dalil-dalilnya, merevisi ya, merevisi. Wa tarjih baina riwayatil madhab aqwalihi, dan juga memperkuat ya antara beberapa riwayat itu dikuatkan, beberapa riwayat dan beberapa pendapat. Al-marhalatul khamisah marhalatul istiqrar. Istiqrar ini yang menetapkan. Wa tatamatsalu fi juhudil faqihin al-azimain. Ibnu Hajar Al-Haitami fi kitabih Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj wa Syamsi Ar-Ramli fi kitabih Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Jadi di era ini, era istiqrar ya, menetapkan kembali itu di dua tokoh utamanya adalah Ibnu Hajar dan Ramli ya. Ibnu Hajar yang terkenal dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj, dan Imam Ramli kitab Nihayatul Muhtaj. Haitsu qama bi tahrir ma lam yatakallam fihi syaikhun min aqwalil madhhab bar riwayatihi. Jadi dua ulama ini merevisi kembali apa yang tidak dibicarakan oleh dua ulama besar sebelumnya, yaitu Nawawi dan Rafi'i. Berbagai pendapat madhab dan juga riwayat madhab yang tidak disebutkan itu ditetapkan kembali. Waqama bi istidraki ma baqiya min furu'il madhab wa tatabbu'il masail si fi satal abwab. Dua ulama ini berjasa menjelaskan hal-hal yang masih tersisa dalam madhab ya, yang masih tersisa dalam madhab yang berupa furuk-furuk madhab, dan juga meneliti kembali masalah-masalah dalam beberapa bab. Walam makanan madhab ukatam matahkikuhu ala yadil Nawawi wa Rafi'i wastaqarrat baqiyatu mabahithihi ala yadil Imam Ibn Hajar wa Ramli faqadirtadul ulama ul mutakhirun kutubahum fil fatwa. Jadi setelah madhab ini sudah sempurna ya, sudah sempurna melalui dua tulisan Nawawi dan Rafi'i, kemudian sudah ditetapkan kembali sebagian pembahasannya oleh Ibnu Hajar dan Ramli, maka para ulama setelahnya itu menulis kitab-kitab mereka dalam fatwa. Famatafaqu alaihi syaikhun An-Nawawi wa Rafi'i fahuwal muqtamad. Maka setiap permasalahan fikih yang disepakati oleh dua ulama besar yaitu An-Nawawi dan Rafi'i itu dikatakan muqtamad. Fa in ikhtalafa qutiman Nawawi. Kalau berbeda antara Nawawi dan Rafi'i maka dimenangkan An-Nawawi. Wa tajuzul fatwa bi qawli kullin minhuma. Tapi untuk urusan fatwa boleh memilih keduanya. Wa mattafaqu alaihi Ibnu Hajar wa Ramli fil masail alladzi lam yabahatha man qablahuma fahuwal muqtamad. Kalau masalah yang disepakati oleh Ibnu Hajar dan Ramli dalam masalah-masalah yang belum dibahas oleh ulama sebelumnya, maka itu juga dikatakan muqtamad. Wa in ikhtalafa fa ahlul Hijaz wa hadar maut yuqaddimuna Ibnu Hajar wa ahlus Syam wa Misr yuqaddimuna Ramli. Kalau mereka berbeda, maka beberapa kelompok ulama juga berbeda dalam hal mana yang harus didahulukan. Kalau ulama Hijaz, Mekah Madinah ya, dan Hadramaut lebih mendahulukan pendapat Ibnu Hajar, tapi kalau ulama Syam itu Yaman ya, dan Mesir itu mendahulukan pendapat Ar-Ramli. Wa amma baqiyatu ashabi ta'alif allati yakthuru naqlu anha fa yajuzul amal bi kullin minha wal ifta. Untuk penulis-penulis yang lain yang banyak menukil darinya, maka kita boleh mengamalkan setiap tulisan-tulisan itu dan kita boleh memfatwakan. Ilamatu fiqo ala annahu ghalat aw sahwun aw dhaif. Kecuali pendapat atau penjelasan yang sudah disepakati bahwa itu keliru atau lemah. Wala ya'rifu dzalika illa man akhadha an syuyukhi hadzal fan. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali orang-orang yang menimba ilmu dari para guru dalam bidang ini ya, bidang fikih. Rabi'an ahammu kutubil madhab. Yang keempat membahas kitab-kitab madhab Syafi'i yang paling penting, yang paling apa, yang menjadi rujukan ya. Tan kosimu kutubul fikhi ila aksam. Kitab fikih terbagi menjadi beberapa bagian. Mutun, kitab matan, wasuruh, sarah ya, sarah penjelas dari matan. Wahawasin, hasiyah ya, hasiyah, wafatwa, kitab-kitab fatwa wa ghairihim. Wa ahammul kutub al-mutadawilah al-an fi halakotil ilmi minal mutun arisalah al-jami'ah. Jadi kitab-kitab yang sudah beredar saat ini dalam halakoh ilmi itu kalau dalam apa matan ya, kalau kitab matan itu yang terkenal adalah Ar-Risalah Al-Jami'ah. Pertama Risalah Jami'ah lil Allamah Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Risalah Jami'ah ditulis oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi ya. Wasafinatun Najah li Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ya. Safinatun Najah ya. Wal Muhtasharani Al-Kabir Al-Musamma bil Muqaddimah Al-Hadrami ya. Was-Saghir wakilah li Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadol. Kemudian ada dua risalah ya, ada dua muhtasor, ada muhtasor kabir dan muhtasor sogir. Muhtasor kabir ditulis oleh, keduanya ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Kalau yang muhtasor kabir dinamakan Muqaddimah Hadramiyah. Walyakut An-Nafis lil Allamah Sayyid Ahmad bin Umar Asyadiri. Yang sudah khatam ya di apa channel ini, alhamdulillah. Wa matnul ghoyah wa taqrib lil Imam Abi Syuja' Al-Asfihani. Ini matan Fathul Qorib. Wa mandumatus shaf wa zubat lil Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Ruslan. Nadam Zubat ya. Wa umdatus salik lil Imam Ibnu Naqib. Wa tambih wal muhadzab lil Imam Asy-Syirazi. Ini besar juga muhadzab, walaupun matan tapi dua jilid ya muhadzab ini. Tambih juga. Wa minhajut talibin wa raudhah lil Nawawi wal irsyad libnil Mukri. Ini kitab-kitab matan. Wa minasuruh Nailur Rajak Bisari Safinatun Najah li Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri. Nailur Rajak Sarah Safinatun Najah yang pertama. Wa Busrul Karim Sarah Muqaddimah Al-Hadramiyah li Syekh Al-Allamah Sa'id bin Muhammad Ba'asyin. Busrul Karim ya. Wa Sarah Ibnu Qasim Al-Ghazi Alamadni Abi Suja. Ini apa? Fathul Qorib ya. Wal Ikna Sarah Humadni Abi Suja. Kadzalika lil Khatib Asy-Syirbini. Wafatul Alam Syarhi Mursyidil Anam lil Allamah Al-Judani. Ada Fathul Alam ya. Wasar Husyekh Syekhil Islam Zakaria ala kitabil Manhaj Al-Musamma Fathul Wahab. Wafatul Mu'in Syarhi Quratil Ain lil Allamah Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Fathul Mu'in ya. Wasuruhi Minhajil Imam An-Nawi Al-Arba'ah. Syarhil Mahalli Al-Musamma Kanzur Rahibin Wasyarhil Khatib Asy-Syirbini Al-Musamma Mughnil Muhtaj. Wasari Samas Ar-Ramli Al-Musama Nihayatul Muhtaj. Wasari Syekh Ibn Hajar Al-Musama Tuhfatul Muhtaj. Wahguiliha. Jadi Sarah Minhaj yang terkenal itu empat ya. Kanjur Rogibin, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan Tuhfatul Muhtaj. Ibn Al-Hawasi Al-Mufidah Hasiatul Syekh Bajuri ala Syarih Ibn Qasim Limat Ibn Abi Suja. Bajuri ya. Wahasiyah Al-Lama Syed Bakri bin Sato Ad-Dumiyati ala Fatul Mu'in Iyanatul Talibin ya. Wa Aziyah Syekh Al-Alama Abdullah bin Al-Hijaz Ibni Hijazi Asyarkawi ala Syarhi Tahrir. Namanya Hasyah Asyarkawi. Wal Hawasi Al-Madaniyah ala Syarhi Ibni Hajar lil Muqaddim Al-Hadramiyah Risyah Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Wa Hasyati Turmusi ala Nafsi Syarhi. Turmusi ini ya Mahfud Termas ya, mensarai Muqaddimah Hadramiyah. Wahasiatul Bujair ala Al-Ikna' lil Khatib. Wahasiatah Syekhi Sulaiman Al-Jamal wal Bujairmi ala Syarhil Manhaj. Wa kadalika Hawasi Suruhil Minhaj al-Muqaddimah al-Muqaddimah al-Dzikri kahasiatai Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani wa Ibnu Qasim Al-Abadi al-Tuhfah Ibn Hajar. Wa hasyatai Syekh Al-Qalyubi wa Umairah ala Syarhil Mahalli. Wa hasyatai Asy-Syirbini Subramalisi wa Rasidi ala Nihayah Lirramli wa Qiriha. Wa min kutubil fatawa an-nafi'ah fatawa Sultan Ulama Al-Aizu Ibn Abdussalam. Ini kalau membaca semua ini ya sudah menghabiskan waktu ya. Wal fatawa al-imam as-subgi wal hawil al-fatawi lil Imam Asyuyuti wal fatawa al-kubra lil Imam Ibnu Hajar wal fatawa ba mahramah wa buqyatul mustarsidin fi talhisi fatawa ba'di alimah minal ulama al-mutakhirin li Sayyid Al-Lamah Abdurrahman al-Masyur wa guriha. Ini di kitab-kitab fatwa. Wa minal kutubi allati tukharriju ma yatadawwaluhu al-fuqaha minal ahadis at-talhis al-habir libnil Hajar al-Asqalani. Kitab yang apa mentahrij ya, mentahrij atau me, apa itu ya, me, meneliti hadis-hadis yang ada dalam kitab fikih ya. Wal Badrul Munir wa Tuhfatul Muhtaj kilahuma libnin mulaqin wa ghairiha wa minal kutub al muayyadah bil adillah ma'a munaqashati adillatil madhab, termasuk kitab-kitab yang dikuatkan dengan berbagai dalil, dalil serta perdebatan dalil dalam madhab, Nihayatul Matlab fi Adillatil Madhab lil Imam Haramain al-Juwayni. Ini ada yang mengatakan 80 jilid aslinya ya, cuman hilang separuhnya, jadi tinggal 40 jilid sekarang. Wal Hawil Kabir lil Mawardi wal Majmu' bisa lil Muhadzab Asyirazi lil Nawawi wa Fathil Aziz bisa lil Wajiz Al-Ghazali lil Rafi wa Salamil Hajj lil Taqiyu As-Subki wa Ghairiha. Itu kalau mencari dalil-dalil fikih ya di kitab-kitab itu. Wa minal kutubi al-muwaddihah lil mufradatil fuqaha fi ibaratiha, termasuk kitab yang menjelaskan ya, menjelaskan istilah-istilah dalam fikih, Al-Misbahul Munir lil Fayyumi wa Tahriru Tambih wa Daqiqul Minhaj kilahuma lin Nawawi wa Nadmu Al-Musta'dib fi Hali Al-Fadil Muhaddab Ibn Battal Ar-Raqbi wa ghairuha wa min kutubi Tarajim Fuqaha Al-Madhhab, termasuk apa itu kitab-kitab biografi ya, biografi para ulama fikih, para ulama madhab. Tabaqatus Syafi'iyah li Ibnu Asim Al-Abadi wa Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra li Taj As-Subki wa Tabaqatus Syafi'iyah li Isnawi wa Tabaqatus Syafi'iyah li Ibnu Qadi Syubha wa min akhiriha At-Tuhfah Al-Bahiyah fi Tabaqatus Syafi'iyah Mahtut. Mahtut itu masih apa ya, masih berupa manuskrip ya. Disarkawi Sahibul Hasyiyah Al-Tahrir wa Ghairu Dzalik. Ini dianggap kitab yang terakhir ya, yang ditulis oleh Syarqawi itu kitab terakhir yang menulis tentang biografi para imam madhab. Khamisan mazayal madhab, keistimewaan madhab Syafi'i. Yamtazu madhabun Syafi'i bimazaya kathiratin nadkuru minha. Ada beberapa keistimewaan madhab Syafi'i yang penulis sebutkan sebagian darinya ya. Yang pertama, iktina amu asisihi rahimahullahu bidalil kitaban wa sunnatan wa atharon hatta tatalamadhu ala yadi imam dalil hijrah Malik bin Anas. Keistimewaan pertama adalah keseriusan ya, keseriusan pendiri madhab dengan berbagai dalil ya, baik Al-Quran, hadis maupun ucapan para sahabat, hingga beliau berguru kepada imam besar di Madinah yaitu Malik bin Anas. Wa tatalamadza ala yadaihi imam sunnah al-imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang termasuk menjadi murid beliau adalah satu imam besar dalam hal hadis yaitu Ahmad bin Hanbal ya. Pendiri madhab Hanbali. Wa tabahu ala dzalika aimatul madhab hatta sura minhum kibarul hufat kal Baihaqi wa Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian hal itu diteruskan oleh imam madhab setelahnya ya, sehingga banyak dari madhab Syafi'i yang menjadi imam besar dalam bidang hadis termasuk Al Baihaqi dan Ibnu Hajar Al Asqalani. Wa qamu bi khidmatil madhab bil adillah an-nasiyah wa yatal khidmah. Dan mereka bersungguh-sungguh dalam melayani madhab ini dengan menetapkan dalil-dalil nas ya, dalil-dalil hadis atau Al-Qur'an dengan sangat bersungguh-sungguh. Bal khufadus Syafi'iyah min hazul adadu qarabatus satri khufadil ummah. Bahkan para ahli hadis ya, para ulama hadis, penghafal hadis itu, penghafal hadis yang dari madzhab Syafi'i dari sisi jumlahnya itu mendekati separuh ya, separuh dari seluruh ulama hadis, seluruh ulama yang berkecimpung di bidang hadis. Jadi hadis itu kan tidak memandang madzhab fikih ya, madzhabnya bisa bermacam-macam. Tapi madzhab Syafi'i ini hampir separuhnya. Iktina umasisihi rahimahullah bi asnafil qiyas wa asasil istimbat allati maharafi hal imamu Abu Hanifah wa ashabuhu. Keistimewaan kedua adalah Imam Syafi'i yang sebagai pendiri madhab itu sangat apa ya, sangat iktina itu ya, sangat serius ya dalam membagi bagian-bagian kias, juga pondasi istimbat itu menggali dalil ya, yang itu dimulai oleh Abu Hanifah dan para muridnya. Wakana awal man sunnafa fi ulumil fiqhi, dan Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menulis ilmu tentang usul fiqh. Semakana minasabihi man wada fihi al-maraji al-kabirah ar-ra'isah kal imamaini al-Juwayni wal-Ghazali wa ghairihima. Lalu para ulama setelah Imam Syafi'i juga mencetuskan beberapa rujukan-rujukan besar yang pokok ya. Termasuknya adalah dua imam yaitu Al-Juwayni dan Al-Ghazali dan selainnya. Wa kauna madzhabihi wasatan baina ahli ra'yi wa ahli hadis. Keistimewaan yang ketiga adalah madhab Syafi'i itu di tengah-tengah antara madhab yang lebih condong ke rasio Abu Hanifah ya, dan madhab yang lebih condong ke hadis. Jadi cenderung lebih mengedepankan rasio itu cenderung luas ya. Kalau boleh dikatakan liar ya, tapi ya tidak liar. Kalau ahli hadis itu cenderung kaku pendapatnya. Keistimewaan yang keempat adalah kasratul mujtahidin min ulama alladzina khaddamul madhab wa nasaruhu fi kulli makan. Keistimewaan berikutnya adalah banyak mujtahid ya. Banyak mujtahid yang bermadhab Imam Syafi'i. Mereka benar-benar melayani madhab ini dan menyebarkan madhab ini di seluruh tempat. Seperti Izzuddin bin Abdissalam, Ibnu Daqiq al-Id, Taqiyuddin As-Subki, Suyuti, dan lain-lain. Kemudian keistimewaan kelima, kasratul kutub allati allafal ulama fi tahqiqil madhab wa tadlilihi wa taysirihi litullab fi kulli qarnin ibaral usur. Keistimewaan kelima adalah banyaknya kitab produktif ya. Jadi madhab Syafi'i itu produktif. Banyak kitab yang ditulis oleh para ulama dalam mentahqiq ya madhab, menjelaskan dalil-dalil madhab dan mempermudah para pelajar di setiap era. Jadi setiap era itu pasti rilis beberapa kitab madhab Imam Syafi'i. Wafratu adba'ihi fi kulli makan. Dan di setiap tempat itu pengikut madhab Imam Syafi'i selalu totalitas ya. Fahum muntasiruna fil buldan min Indonesia. Wah, negara kita disebut ya Indonesia. Ya karena Habib Zain itu kan kelahiran Bogor ya kalau tidak salah. Wa Malaysia ya, Sirkon. Mururon bi Shibhil Qarah Al-Hindiyah. Jadi para pengikut madzhab Syafi'i itu gencar sekali menyebarkan madhab mereka hingga sampai ke Indonesia, ke Malaysia di timur, dan juga hingga ke India ya. Suma bilad Faris, ke negara Persia, wal Iraq, wal Syam, wal Khalij. Suma Hijaz, ini nama negara semua ya, nama daerah, wa Hadramaut, wal Yaman, Januban. barat ya. Suma Mesir, wa ba'du Sawahili Ifriqiyah, Afrika ya. Asyarqiyah, Warban, ini barat. Jadi di segala penjuru madhab Syafi'i itu tersebar di mana-mana ya, karena tadi militan ya, pengikutnya itu militan. Kaunul mujaddid alladzi ya'ti ala ra'si kulli qarnin madhabu Syafi'iyun ghaliban. Jadi setiap era, setiap generasi, setiap abad itu kan pasti ada satu mujtahid yang muncul di awal era, di awal kurun ya, awal abad. Itu mayoritas madhabnya Syafi'i. Fal Imam Syafi'i mujaddid lil qarn tsani. Mujaddid di kurun kedua Imam Syafi'i. Wa Abul Abbas bin Suraj mujaddid lil qarn tsalis. Mujaddid di kurun ketiga Abu Abbas bin Suraj. Wa Abu Thayyib Sahal al-As'aluki lil Rabi. Ini kurun keempat. Wa Abu Hamid al-Ghazali al-Khamis Imam Ghazali kurun karima Fahru Ar-Razi Al-Sadis, Fahruddin Ar-Razi, penulis apa tafsir Mafatihul Ghaib itu ya. Wan Nawawi Al-Sabi Wal Isnawi Al-Thamin. Ini Imam Rafi'i tidak disebut ya. Wa Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Tasi, kurun ke-9. Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Suyutil Asir Alah tilafin wa tafsilin fidalika. Jadi penyebutan ini sebenarnya tidak apa ya, tidak paten ya. Ada juga ulama yang menyebutkan yang lainnya. Misalkan siapa ya, Nawawi disebutkan Rafi'i atau yang lain ya. Jadi secara umum ya ulama-ulama ini, nah ini sekarang sudah masuk ke pembahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah pendahuluan fikih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi'u ilmi fikhi. Pendahuluan ilmu fikih. Ini saya jadikan itu ya, video baru ya, biar enak. Ya, terima kasih yang sudah nyimak hingga selesai. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab.